Kau bilang aku ini cantik, itu katamu. Siang malam kau selalu terbayang, hanyalah diriku. Lalu engkau ucapkan janji, tanda setiamu untukku. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta, bukanlah harta. Begitu rasa rindumu, kamu bilang cinta. Sungguh manis bagai madu, janjimu itu. Intan permata, dolar Amerika, baju dari Singapura. Demi cintamu padaku, apa yang ku minta, kau rela berkorban. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Sepatu dari kulit rusa, itu